Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamir Syar'iyyah, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. Insyaallah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإننا في هذه الليلة المباركة سنبدأ في قراءة المتن والرسالة التي عنوين لها بالمراتب السبع تجاه الأوامر الشرعية. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah, kemudian bersyahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, maka di malam ini kita akan mulai untuk membaca matan dari kitab ini atau risalah ini yang berjudul 7 tingkatan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syar'i. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajaba 'alayhi fihi sab'u maratib. Apabila Allah memerintahkan kepada hamba dengan sebuah perintah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan padanya adanya 7 tingkatan berkaitan dengan perintah tersebut. Al-ula al-ilmu bihi. Yang pertama, berilmu dengannya. Al-thaniyatu mahabbatuhu. Yang kedua, mencintainya. Al-thalithatu al-azmu ala al-fi'li. Yang ketiga, bertekad untuk mengamalkannya. Al-rabi'atu al-amalu. Yang keempat, mengamalkannya. Al-khamisatu kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaba. Yang kelima, dia mengamalkannya sesuai dengan sisi yang disyariatkan secara benar dan cara ikhlas dan benar. As-sadisatu at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Yang keenam, berhati-hati dari perkara yang bisa membatalkannya. As-sabi'atu as-thabatu 'alayhi. Dan yang ketujuh, qaqah dan istiqamah di atasnya. Bihadha yakunu al-mu'allifu qad sarada lana al-maratib as-sab'a sardan ijmaliyan hatta yahsunu tasawwuruha. Maka dengan ini penulis rahimahullah telah menyebutkan kepada kita 7 tingkatan ini secara global sehingga kita memiliki gambaran yang baik berkaitan dengannya. Thumma bada'a al-mu'allif rahimahullahu ba'da al-dhikri al-ijmali. Maka kemudian penulis setelah menyebutkan 7 tingkatan tersebut secara global, bada'a bi-dhikri al-martabati al-ula wa hiya al-ilmu faqal. Maka beliau memulai dengan menyebutkan tingkatan yang pertama yaitu al-ilmu, dan beliau penulis mengatakan, قال رحمه الله, berkata penulis rahimahullah, معبرا عن المرتبة الأولى بقوله, dan beliau mengungkapkan pada tingkatan yang pertama ini dengan ucapannya, إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. Apabila seorang insan mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan dengan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا. Atau dia mengetahui bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. أو عرف أن الله حرم أكل مال لأكل مال اليتيم. Atau dia mengetahui bahwasanya Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا. Dan diperbolehkan bagi orang yang mengurusi harta yatim untuk mempergunakannya, membelanjakannya dengan ma'ruf apabila dia adalah seorang yang fakir. Wajib alaihi an ya'lam al-ma'mur bihi. Maka wajib atasnya untuk mengetahui perkara-perkara yang dia diperintahkan dengannya. Wa yas'al anhu ila an ya'rifahu. Kemudian dia bertanya tentangnya sehingga dia bisa mengetahuinya. Wa ya'lam al-manhiy anhu. Demikian pula dia mengetahui perkara yang dilarang darinya. Wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu. Bertanya tentangnya sehingga dia bisa mengetahuinya. Wa'tabir dhalika bil mas'alati al-ula. Maka jadikanlah ini sebagai permasalahan yang pertama atau tingkatan yang pertama. Wa hiya mas'alatu at-tauhid wa syirk. Yaitu permasalahan tauhid dan syirik. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل. Kebanyakan manusia mereka mengetahui bahwasanya tauhid adalah perkara yang hak dan kesyirikan adalah perkara yang batil. ولكن أعرض عنه ولم يسأل. Namun mereka berpaling darinya dan tidak mau bertanya tentangnya. وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah mengharamkan riba, kemudian dia melakukan jual beli dan tidak bertanya tentangnya. وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. Dan dia mengetahui tentang diperbolehkannya untuk mengelola harta anak yatim dan membelanjakannya secara ma'ruf, namun dia enggan untuk bertanya tentangnya. انتهى كلامه رحمه الله. Maka selesai perkataan penulis di dalam matan رحمه الله. ذكر المؤلف هذه المرتبة وبين معناها. Maka penulis menyebutkan tingkatan ini dan menyebutkan maknanya. وذكر بعض الأمثلة الواقعية التي وقع الخلل فيها عند بعض الناس في هذه المرتبة. Dan beliau juga menyebutkan contoh-contoh yang nyata yang kebanyakan manusia terjatuh dalam kesalahan padanya. وهذا الخلل موجود ومشاهد في حياة الناس كالجهل بالتوحيد والشرك والبيع والربا. Dan kesalahan-kesalahan ini adalah sesuatu yang diketahui dan kita saksikan terjadi di tengah-tengah manusia seperti perkara tauhid dan perkara syirik. والتصرف في أموال اليتامى وغير ذلك. Dan membelanjakan dalam dalam harta-harta anak yatim dan selainnya. وَلَيْسَ مَقْصُودُ الشَّيْخِ أَنَّ الْخَلَلَ مَحْصُورٌ فِيهَا. Dan bukanlah yang dimaukan oleh penulis bahwasanya kesalahan-kesalahan tersebut terbatas pada apa yang beliau sebutkan. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ وَالتَّوْضِيحُ لِصُورَةِ وُقُوعِ الْجَهْلِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ. Namun yang diinginkan oleh penulis untuk menggambarkan dan menjelaskan kepada kita contoh-contoh kesalahan yang nyata yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wa bayanu anna katsiran minan nasi ya'lamu bi anna hadha asy-syai'a ma'murun bihi wa dhaka asy-syai'a manhiyun anhu lakinnahu la ya'lamu katsiran min al-masa'il al-muhimmah al-muta'alliqati bi dhalika al-ma'mur aw dhalika al-manhi al-manhi. Dan untuk menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia mereka mengetahui bahwasanya perkara ini diperintahkan dan perkara ini dilarang, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang penting yang berkaitan dengan perintah atau larangan tersebut. Ma alladhi yahduth ba'da dhalik? Maka apa yang terjadi setelah itu? Yaqa'u al-mukallafu fil mukhalafati syar'iyyah. Maka seorang mukallaf, seorang hamba, dia terjatuh dalam penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Bisababi jahlihi bil muhimmat min ahkamil ma'muri aw al manhi. Karena dia jahil akan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan perkara perintah dan larangan. Wa tujadu amthilatun katsiratun ghairu ma dzakarahu al-mu'allif kama sayati ma'ana bi idznillah jalla wa ala. Dan di sana ada contoh-contoh yang lain yang banyak selain yang disebutkan oleh penulis dan akan datang di antaranya bi idznillah ta'ala. ولفهم هذه المرتبة نحتاج أن نعرف ما المرتبة الأولى. Maka agar memudahkan bagi kita untuk memahami tingkatan ini, butuh bagi kita untuk mengetahui apa itu tingkatan yang pertama. وَمَا مَعْنَاهَا Dan apa maknanya? وَلِمَاذَا بَدَأَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَجَعَلَهَا الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى Dan kenapa al-mu'allif penulis memulai dengan tingkatan ini dan menjadikannya sebagai tingkatan yang pertama? Al-martabatu hiya al-ilm. Martabat tingkatan yang pertama yaitu ilmu. Maksud al-martabatu al-ula hiya al-ilm. Yaitu tingkatan yang pertama adalah ilmu. Limadha bada'a biha al-mu'allif sayati ma'ana wa ma hukmul ilmi? Dan kenapa mu'allif memulai dengan ini akan datang penjelasannya. Demikian pula tentang bagaimana hukum belajar ilmu. Hal al-ilmu wajibun? Apakah mempelajari ilmu itu hukumnya wajib? Am annaha takhtalifu ahkamul ilmi faqad yakunu wajiban waqad la yakunu wajiba? Atau hukumnya berbeda-beda, sebagian yang ada yang wajib, sebagian yang ada yang tidak wajib. Wahal yumkinu likulli abdin an yuhita ويجمع العلم الواجب كله. Dan apakah mungkin bagi seorang hamba untuk menguasai dan mengumpulkan seluruh ilmu yang ada? أما السؤال الأول. Adapun pertanyaan yang pertama. ما المرتبة الأولى وما معناها؟ Apa tingkatan yang pertama dan apa maknanya? الجواب. Maka jawabannya. المرتبة الأولى هي العلم به أي العلم بالأمر الشرعي وبالمأمور. Maka tingkatan yang pertama adalah berilmu tentangnya. Maknanya yaitu mengilmui perkara-perkara yang diperintahkan secara syariat. ومعنى هذه المرتبة. Dan makna dari tingkatan ini. أنه إذا عرف الإنسان أن الله أمر بأمر من الأوامر. Apabila seorang insan mengetahui bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah dengan sebuah perkara, kattauhid wa shalati wa shiyam wa ghairi dzalika min al-ibadat, seperti perkara tauhid, perkara salat, puasa dan selainnya dari perkara-perkara ibadah, au min al-muamalat ala tafsilin sayati, atau kewajiban yang berkaitan dengan muamalah secara rinci sebagaimana yang akan datang. Fa idza 'alima anna Allah amara bi amrin, apabila dia mengetahui bahwasanya Allah memerintahkan dengan suatu perkara, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ, maka wajib atasnya untuk mengetahui perkara yang diperintah tersebut, وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ, dan dia bertanya tentangnya sehingga dia benar-benar mengetahuinya, وَيَعْلَمَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ, dan dia mengetahui perkara yang dilarang, وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ, dan dia bertanya tentangnya sehingga dia benar-benar mengetahuinya. فَلَا يَكْفِي الْعَبْدُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ التَّوْحِيدَ مَأْمُورٌ بِهِ, maka tidak cukup bagi seorang hamba dia mengetahui, mengilmui bahwasanya tauhid adalah perkara yang wajib, وَأَنَّ الْعِبَادَاتِ مَأْمُورٌ بِهَا, dan bahwasanya perkara ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan. هَذَا لَا يَكْفِيكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ, maka ini tidaklah mencukupi wahai para hamba. Idza kunta la ta'lamal idza kunta la ta'lamul ahkama wal masail al muhimmah fi tilka al ibadat al ma'mur biha. Apabila engkau tidak mengetahui perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan perkara ibadah yang diperintahkan dengannya. La yakfi an ta'lama anna at tauhid haqqun wa wajibun lillah ta'ala. Tidak cukup engkau mengetahui bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang wajib dan merupakan hak Allah Ta'ala. وأن الشرك حرام. Dan bahwasanya syirik adalah perbuatan yang haram. ولكنك لا تميز بين التوحيد من الشرك ولا تميز بين التوحيد من الشرك. Namun engkau tidak bisa membedakan antara perkara tauhid dengan perkara syirik. ولا تفرق بين السنة من البدعة. Dan engkau tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. ولا تفصل بين المعاملات الجائزة والمعاملات المحرمة مع كثرة وقوعها في حياتك. Dan engkau tidak bisa membedakan antara bentuk muamalah yang diperbolehkan dan muamalah yang diharamkan padahal itu banyak terjadi di dalam kehidupanmu. لِأَنَّكَ إِنِ اكْتَفَيْتَ بِالْمَعْرِفَةِ الْأُولَى, karena apabila engkau mencukupkan diri dengan mengetahui perkara yang pertama, قَدْ تَقَعُ فِي الشِّرْكِ أَوِ الْبِدْعَةِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِسَبَبِ جَهْلِكَ, maka memungkinkan sekali, sangat memungkinkan bagimu terjatuh dalam kesyirikan, kemaksiatan, dan kebid'ahan dikarenakan sebab engkau jahil akan perkara tersebut. Ma'a annaka ta'lamu anna dhalika haram. Padahal engkau mengetahui bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah haram. Ta'lamu anna asy-syirka haram. Engkau tahu bahwasanya kesyirikan adalah haram. Wa anna al-ma'asi wal bid'ah haram. Dan bahwasanya maksiat dan kebid'ahan adalah yang perkara yang haram. Lakinnaka bisababi jahlika taqa'u fi anwa'in wa tafasil min hadhihi al-muharramat wa anta la ta'lamu biha. Namun karena sebab kejahilanmu engkau terjatuh dalam kesyirikan dan perkara-perkara yang dilarang tersebut karena engkau jahil akan perkara itu. Wa hakadha fil awamir. Demikian pula berkaitan dengan perintah-perintah syariat. Idza umirta bi amrin syar'i. Apabila engkau diperintah dengan perkara syariat, fa yajibu an ta'lama kaifa tatbiquhu wa sifatuhu. Maka wajib untukmu untuk mempelajari bagaimana bentuk pengamalannya dan sifat-sifatnya. Hatta la tuqi'ahu 'ala al-wajhi al-mamnu'i aw al-bid'i aw al-muhdath. Sehingga engkau tidak mengamalkannya dengan cara yang salah, bahkan terjatuh dalam perkara yang baru yang diada-adakan. Wa hakadha la yakfi al-mutabai'ani wa la asy-syarikani wa la al-mutaqaridan. Dan tidak cukup pula bagi dua orang yang melakukan jual beli, dua orang yang berserikat bekerja sama atau melakukan pinjam meminjam. La yakfi haula'i an ya'lama bi mashru'iyyati al-bay'i mathalan aw asy-syarakati aw al-qardh. Maka tidak cukup bagi mereka untuk mengetahui tentang disyariatkannya jual beli, berserikat kerja sama ataupun pinjam meminjam. Walakinnahuma yajhalani al-ahkam wal manahi wal mahadhir allati tata'allaqu bi hadhihi al-muamalat. Namun keduanya jahil akan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan muamalah tersebut sehingga terjatuh dalam perkara yang dilarang. Ya'lamu ba'dhu an-nasi anna al-qardha was-sulfata wad-dayna wa tafrij al-kurbah amrun mashru'. Manusia mengetahui bahwasanya memberi pinjaman, menolong orang lain dan yang lainnya merupakan perkara yang disyariatkan. Fa yarghabu fi naf'i ikhwanihi walakinahu yaf'alu hadhihi at-ta'ata wal-mu'amalata al-'azimata biwajhin muharramin wa yaqa'u fi ar-riba. Seorang senang untuk membantu saudaranya dengan perkara-perkara ini, namun dia tidak mengetahui hukumnya sehingga dia mungkin akan terjatuh dalam perbuatan yang haram seperti riba. Fa arada an yaf'ala mustahabban fa waqa'a fi kabiratin min a'zami al-kaba'iri wal 'iyadu billah. Maka dia hendak melakukan sebuah kebaikan namun dia malah terjatuh dalam sebuah dosa dari dosa-dosa besar wal 'iyadu billah. Al-aslu fil muamalat al-hil wal ibahah. Maka hukum asal dalam perkara muamalah adalah halal dan diperbolehkan. Lakin laisa ma'na dhalika an yuqdima an-nasu 'ala jami'il muamalat al-mawjudati والتي كثير منها فيها من الربا والمخالفات الشرعية الشيء الكثير. Namun tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan amalan-amalan atau muamalah-muamalah tersebut yang padanya banyak perkara yang dilarang dan riba dan yang lain sebagainya. وهكذا لا يكفي أن يعلم الزوجان أنهما مأموران بالمعاشرة بالحسنى والمعروف. Dan tidak cukup pula misalnya bagi sepasang suami istri mengetahui bahwasanya mereka diperintahkan untuk bermuamalah bergaul dengan cara yang baik. Walakinnahuma yartakibanil akhta'a fi hayatihima. Namun keduanya melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan suami istrinya. Wa yatrukani katsiran minal wajibati wa yuhmilani jumlatan minal huquq. Namun mereka meninggalkan, melalaikan perkara-perkara yang wajib dan meninggal dan melalaikan hak-hak antara suami dan istri. Wa ba'dhum la yahfadhu illa ma yakhussuhu wa yanfa'uhu. Dan sebagian tidak mau menghafal kecuali sesuatu yang memberikan manfaat dan merupakan kekhususan baginya. Wa qad yakunu yahfadhuha wa yafhamuha 'ala al-wajhi al-khati'. Dan terkadang dia menghafalnya dan memahaminya namun dengan cara yang salah. Fa yahfaz fadribuhun fadribuhun. Maka dia menghafal ayat yang menyebutkan tentang pukullah dia yaitu istri. Wa yahfaz ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami menghafal ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Wa yuraddid innaka idakunna 'azim. dan dia mengulang-ulang bahwasanya tipu dayamu itu sangat besar. وهكذا يحفظ جملة من النصوص التي تؤيده وتعينه وتنصره. Dan demikian pula dia menghafal sebagian dari nas-nas yang mendukung dirinya dan memperkuat kedudukannya. سواء كان فهمه صحيحا أم خاطئا. Baik pemahamannya tersebut pemahaman yang benar ataukah pemahaman yang salah. وينسى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Namun dia lupa tentang ayat yang memerintahkan agar dia bermuamalah kepada istrinya dengan cara yang baik. وَيَنْسَى اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Dan melupakan ayat yang menyebutkan agar senantiasa berwasiat kepada wanita dengan kebaikan perkara yang baik. وَيَنْسَى خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. Dan melalai melupakan hadis bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istri-istrinya. Al-muhimmu anna katsiran min al-azwaj ya'ni yuhmiluna katsiran min al-huquq bi sabab jahlihim. Perkara yang penting bahwasanya banyak dari suami terjatuh dalam kesalahan dan melalaikan hak-hak dikarenakan sebab kejahilan yang ada pada dirinya. Wa ma akthar at-talaq wa ma akthar an-niza' fil buyut. Maka betapa berapa banyak terjadi perceraian, berapa banyak terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Wa min asbabi dzalika al-jahl bil huquq. Dan di antara sebabnya adalah jahil terhadap hak-hak suami istri. Wa ta'annut fi isal al huquq. Dan terlalu berlebih-lebihan di dalam meminta haknya. Wa at-tasahul fi mura'at al huquq. Dan terlalu bermudah-mudahan di dalam menjaga hak-hak suami istri. Kam min bintin tazawwajat wa hiya jahilatun bihuquq az-zawj fi katsirin min al-majalat. Berapa banyak anak gadis yang dia menikah dalam keadaan dia jahil berkaitan dengan hak-hak suami dalam berbagai sisi. Wa kam min zawjin tazawwaja wa huwa jahilun bihuquq zawjatihi. Dan betapa banyak para suami yang dia menikah dalam keadaan jahil terhadap hak-hak istrinya. Wan natijatu wath-thamaratu katsratul mashakil wan niza' wa shiddatun nufrat bainaz zawjayn. Sehingga apa yang diperoleh dan hasilnya adalah banyaknya perselisihan yang terjadi antara suami istri. Qad yu'addi dhalika ila adhiyati kulli tarafin lil akhari bi fi'li ma yahrum aw bi tarki ma yajib. Dan hal tersebut terkadang mengakibatkan salah satu pihak menyakiti pihak yang lainnya dengan perbuatan yang diharamkan. Aw ihmal ma yanfa' aw at-tasarruf bima yadhur. Atau dia melalaikan sesuatu yang bermanfaat atau dia melakukan perbuatan yang mendatangkan madarat. Wa kullu hadha yuaddi ila an yashrah aw an ila syarhin fi jidar al-hayat az-zawjiyyah. Maka ini semua akan menuntun atau mengakibatkan perpecahan rusaknya hubungan suami istri. Wa hadmi kayanil usrah. Dan merusak keharmonisan rumah tangga. La yakfi fil abawain an yatasabbaba li ijad an-nasl wa adh-dhurriyyah. Demikian pula kedua orang tua. Tidak cukup dia menjadi sebab adanya anak dan keturunan. Thumma yajtahida fil ma'kal wal mashrab wal malbas. Kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam memenuhi kebutuhan makanan, minuman dan pakaian. Wa tawfiril ihtiyajatil hissiyyatil maddiyah. Demikian pula memenuhi berbagai kebutuhan materi. Wa tawfiril hawatifiz dzakiyah. Demikian pula memenuhi kebutuhan smartphone atau handphone. Walakinnahuma yajhalani wa yuhmilani at-tarbiyatal imaniyah wal akhlaqal islamiyah. Namun keduanya melalaikan dan jahil akan pendidikan iman, tarbiyah imaniyah dan akhlak islami. La yakfini ayyuha al-abu al-karim wa ayyatuha al-ummu al-karima an takuni wa an takuna al-ana amama al-jihaz tasma'ani hadha ad-dars aw ghayrahu min ad-durus hadha la yakfi. Maka tidak cukup wahai ayah, wahai ibu, engkau berada di depanmu HP atau alat-alat ini, engkau sedang mendengarkan pelajaran ini tidak cukup. Alaysa ladayka auladun wa banat? Bukankah engkau memiliki anak dan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan? Alaysa qala Allah jalla wa ala qu anfusakum wa ahlikum nara? Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka? Alaysa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Dan tidaklah kalian mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang memiliki tanggung jawab kemudian dia menelantarkan tanggung jawabnya tersebut di hadapan Allah dan dia meninggal dalam keadaan menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, kemudian dia meninggal melainkan Allah akan mengharamkan baginya surga. Al-ghashu natijatuhu an yahrima nafsahu al-jannah. Maka seorang yang menelantarkan tanggung jawab, akibatnya Allah akan mengharamkan baginya surga. Hadith sahihain min hadith Ma'qil. Dan hadith ini di dalam sahihain dari hadith Ma'qil. Fi sahihain min hadith Abdullah bin Amr. Dan di dalam sahihain dari hadith Abdullah bin Amr. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ilaika ayyuhal walidul karim, ilaiki ayyatuhal umul karimah. Maka wajib atasmu wahai ayah dan wajib pula atasmu wahai ibu. Fi ayyi jaziratin kuntuma. Dimanapun, di pulau manapun engkau berada. Wafi ayyi biladin tasma'an. Dan di negeri manapun engkau mendengar. Su'ali hal abna'uka wa banatuka al'ana bijanibika. Pertanyaan dariku, apakah anak-anakmu, putra-putrimu sedang berada di sampingmu? Am annaka anta wa zawjatuka tasma'ani ad-darsa wa abna'uka wa banatuka 'ala al-hawatif adh-dhakiyyah. Dan dalam keadaan kalian berdua wahai ayah ibu sedang mendengarkan pelajaran, dalam keadaan anak-anakmu sedang tersibukkan dengan HP-HP mereka. Hal anta radin an wad'i auladika wa banatik? Dan maka apakah engkau ridha dengan keadaan putra-putrimu sekarang? Su'alun aina ibnuka al'an, aina bintuka al'an? Pertanyaannya, di mana putramu dan di mana putrimu? Indama yansahu an-nasihu an-nasihata al-'ammata فإنه لا يريد أن تكون شكاكا في أبنائك وبناتك شكا مريبا خبيثا سيئا. Maka tatkala ada seorang penasihat, seorang yang dia semangat untuk menyampaikan nasihat, memberikan nasihat, jangan engkau anggap dia adalah seorang yang menimbulkan keraguan dan kebimbangan di dalam hatimu terhadap anak-anakmu. ولكنه يريدك أن تكون murabbiyan muhafizan harisan mujtahidan fi islah abnaik. Namun dia ingin agar engkau wahai para orang tua memiliki penjagaan dan tarbiyah, membimbing dan mendidik mereka kepada apa yang bermanfaat untuk putra-putrimu. Sa'ilan Allah jalla wa ala an yusliha lakad dzurriyyah. Dan mintalah kepada Allah semoga Allah memberikan keturunan yang saleh. Fa innal hidayata bi yadillah jalla wa ala. Karena hidayah di tangan Allah jalla wa ala. Wa nahnu ma'muruna bi badri al-asbab fi islahihim wa tarbiyatihim. Dan kita diperintahkan untuk berusaha di dalam memperbaiki mereka dan mendidik mereka. As'alullah bi mannihi wa karamihi. Maka kita meminta kepada Allah dengan kedermawanan dan kemuliaan Allah. An yusliha abna'ana wa abna'akum. Agar Allah memperbaiki keadaan putra kami dan putra kalian. Wa an yusliha banatina wa banatikum. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan putri kami dan putri-putri kalian. Wa an yaj'ala buyutana ma'muratan bit-tha'ati wal-'ilmi wat-taqwa wal-iman. Dan semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita dipenuhi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Wa yaj'ala dzurriyyatina qurrata 'aynin lana jami'an. Dan semoga Allah menjadikan keturunan kita sebagai qurratu ain bagi kita semuanya. Wa nas'aluhu as-sitra lana wa lakum wa li abna'ina wa banatina wa abna'ikum wa banatikum. Dan semoga Allah senantiasa menjaga anak kami dan anak-anak kalian. Ayuhal ikhwatul kiram, mimma yanbaghi at-tanabbuh lahu. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, termasuk perkara yang hendaknya kita perhatian padanya. Annal ilma al-wajib la yanhasiru fil ibadati wa la fi babin min abwabil fiqh. Bahwasanya ilmu yang wajib tidak terbatas dalam perkara ibadah dan tidak pula terbatas dalam bab-bab fikih. Fal amru laysa kama ya'taqiduhu katsirun minan nas. Maka perkaranya tidak seperti yang diyakini oleh sebanyak kebanyakan dari manusia. Ba'dun nasi yadhunnu anna al-wajiba huwa an yata'allama at-taharata was-shalah faqat mathalan. Sebagian manusia atau kebanyakannya mereka mengetahui atau meyakini bahwasanya yang wajib itu hanya mengilmui tentang cara bersuci dan salat saja. Walakinna as-shawaba Akan tetapi yang benar, anna kulla man tawajjahat alaihi halatun aw aqdama ala ibadatin aw muamalatin aw tasarrufin fa innal wajib alaihi tahqiqu martabatil ilmi fi dhalik hatta ya'budallaha ala basiratin wa huda. Maka yang wajib bahwasanya apabila seseorang datang kepadanya sebuah keadaan, demikian pula dia hendak melakukan sebuah ibadah atau sebuah muamalah, hendaknya dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengannya, dan ini wajib atasnya sehingga dia bisa melakukannya dengan benar. Wa tahqiqu martabatil ilmi, dan mewujudkan tingkatan ilmu ini, allati hiya al martabatul ula, yang merupakan tingkatan yang pertama, fi kulli syakhsin bihasabih, pada setiap individu sesuai dengan keadaannya. Fal 'ami aw alladhi la ya'rifu al istinbat yas'alu ahla al 'ilm hal yajuzu li an af'ala kadha wa af'ala kadha. Maka seorang yang awam, maka dia bertanya kepada seorang yang berilmu, apakah dia boleh melakukan ini dan boleh melakukan itu. فالرجل الآن في هذا الوقت لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. Maka seorang, maka manusia di hari-hari kita sekarang ini tidak wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. لكنه إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم بالطريقة الميسورة له. Namun apabila dia hendak menunaikan haji, maka wajib atasnya untuk mempelajari tata cara ibadah haji dengan metode yang dimudahkan baginya. Rajulun laysa indahu malun zakawi. Seorang yang tidak memiliki harta yang telah mencapai kadar zakat. La yajibu alaihi an yata'allama ahkam az-zakah. Tidak wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Fa idza hasala nisaban wa wajabat alaihi az-zakah, wajaba alaihi an ya'rifa ahkam az-zakah allati tata'allaqu bimalih. Maka apabila hartanya telah mencapai nisab yang wajib dalam zakat, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat sehingga dia bisa mengeluarkan zakat dari hartanya. Rajulun la yabi'u wa la yashtari bi hadhihi al-wasa'il al-jadidah al-hadithah. Seseorang tidak melakukan jual beli dengan metode atau media yang ada sekarang ini seperti secara online dan semisalnya. La yajibu 'alaihi an yata'allama ahkamaha. Maka dia tidak wajib untuk mempelajari hukum-hukumnya. لأنه يذهب إلى السوق ويشتري بنقوده وأمواله ويرجع إلى بيته. Karena dia mencukupkan diri untuk pergi ke pasar, membeli apa yang ada, kemudian dia kembali ke rumahnya. لكنه إذا دخل في هذه المعاملات وجب عليه أن يتعلم أحكامها حتى يحذر من المخاطر والأخطاء والمعاصي التي تقع فيها. Namun apabila dia hendak masuk kepada jual beli yang sekarang ini seperti secara online, maka wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya sehingga dia tidak terjatuh dalam kesalahan dan perkara yang dilarang. السؤال الثاني لماذا بدأ الشيخ بالعلم وجعله المرتبة الأولى. طيب, soal yang kedua, kenapa Syekh rahimahullah memulai dengan ilmu dan menjadikannya sebagai tingkatan yang pertama? الجواب, maka jawabannya, بدأ الشيخ بالعلم لأسباب منها. Beliau memulai dengan ilmu karena ada beberapa sebab di antaranya. سبب الأول, sebab yang pertama, دليل نقلي أثري. دليل نقلي أثري. وهو قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Itu firman Allah Taala, فعلم أنه لا إله إلا الله. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu. Wadhalika ayyuhal ikhwatul kiram anna al-ilma syartun fi shihhatil qawli wal 'amal fala yu'tabarani illa bihi. Yang demikian itu wahai saudaraku yang mulia, bahwasanya ilmu merupakan syarat dari sehatnya, dari sahnya sebuah amalan, sehingga amalan tidak bisa dianggap kecuali dengan ilmu. فهو متقدم على القول والعمل. Maka ilmu itu lebih didahulukan dibandingkan ucapan dan perbuatan. لأنه مصحح للنية والنية هي المصححة للأقوال والأعمال. Karena ilmu membenarkan niat, dan niat yang akan membenarkan amalan. فكما أن العلم أيها الإخوة لا ينفع إلا بالعمل فكذلك العمل لا يصح إلا بالعلم. Maka demikian pula wahai saudaraku, sebagaimana ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal, maka demikian pula amalan tidak akan bermanfaat, tidak akan dibenarkan, tidak sah kecuali dengan ilmu. As-sababu tsani, sebab yang kedua, dalilun aqliyun nadhari. Dalil naqli nadhari. Wa dhalika anna katsiran min al-maratib at-taliyah li hadhihi al-martabah mabniyatun 'ala al-'ilm. Yang demikian itu bahwasanya tingkatan-tingkatan yang lainnya yang akan datang sebagiannya dibangun di atas dasar ilmu. Wa min adhari al-adillati ala dhalik, dan termasuk dalil yang paling gamblang dalam permasalahan ini, mas'alatu al-ilmi bi syuruti qabul al-amal alladhi huwa al-ma'mur bih, permasalahan disyaratkannya al-ilmu, mas'alatu al-ilmi bi syuruti qabul al-amal, tentang ilmu di tentang ilmu yang berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Fal 'amalu ma amara Allah bihi, maka amalan adalah sesuatu yang Allah perintahkan dengannya. Wa hadzal 'amalul ma'muru bihi la yuqbalu illa bi syartain, dan amalan yang diperintahkan ini tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Asy-syartul awwal al-ikhlas wasy-syartul tsani al-mutaba'ah, syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'ah. Fa idza ji'na mathalan nanzuru ila asy-syartul awwal wa huwa al-ikhlas, apabila kita melihat syarat yang pertama yaitu ikhlas, sanajidu anna lahu syurutan, maka kita akan mendapati bahwasanya ikhlas memiliki syarat-syarat. Wa najidu anna lahu mufsidatin, demikian pula padanya ada hal-hal yang bisa merusaknya. Wa najidu anna lahu munqisatin tunqisu min kamalihi wa kamali ajrihi, demikian pula dalam ikhlas ada hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya dan kesempurnaan pahalanya. Kaifa tastati'u an tamtathila al-amra wa anta la ta'rifu ma alladhi yufsidu al-'amala wa ma alladhi la yufsidu al-'amal, bagaimana mungkin engkau bisa memperbaiki amalanmu, bisa memperbagus amalanmu, padahal engkau tidak mengetahui mana yang merusak amalan dan mana yang tidak merusak amalan. Masailul ikhlas wal masailul muta'alliqati bil masailul muta'alliqati bin niyyah aw wal masailul muta'alliqati bin niyyah katsiratun jiddan, permasalahan tentang ikhlas dan permasalahan yang berkaitan dengan niat ini sangatlah banyak. Tahtaju ila ilmin wa fiqh, butuh untuk dipelajari ilmunya dan dipahami fikihnya. Karena al-'abd qad ya'ti bil ma'mur 'ala wajhin yadhunnuhu mukhlishan fihi wa huwa ghairu mukhlis, karena terkadang seorang hamba ketika melakukan sebuah amalan, dia beramal dengan cara yang menurut dia dia sudah melakukannya dengan ikhlas, padahal sama sekali tidak. Qad ya'ti bi niyyatin muhayyanatin takunu mufsidatan lil 'amal, terkadang dia melakukannya dengan sebuah niat yang tertentu yang ternyata niat tersebut merusak amalan. Asy-syartu tsani liqabulil ibadati an al-mutaba'ah wa an takuna muwafiqatan li syar'illah, syarat yang kedua dari syarat diterimanya amal yaitu mutaba'ah, yaitu mencocoki syariat. Kaifa sana'lamu anna hadzal 'amala muwafiqun li syar'illah mutabi'un li sunnati rasulillah am la, bagaimana kita mengetahui bahwasanya amalan ini sesuai dengan syariat dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan tersebut telah mencocoki ataukah tidak? La yumkinu dzalika illa bil ilm, tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali dengan ilmu. Wa bina'an ala dzalika, maka dibangun di atas hal ini, fa innahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin an yata'allamu كيف يتبعون الأمر الشرعي وكيف يطبقونه. Maka dari sini wajib atas muslim dan muslimah untuk dia mempelajari ilmu sehingga dia tatkala beramal bisa beramal sesuai dengan perintah yang disyariatkan, sesuai dengan cara yang benar dan sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maratibul wajibatu 'alal 'abdi 'adidatun, maka tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba sangatlah banyak. Lakinnal ilma aulaha bitaqdimi wa ahra bitta'zim, namun ilmu lebih utama untuk didahulukan dan lebih berhak untuk diagungkan. Ahammu mas'alatin ladaina fi bab at-tauhid, permasalahan yang terpenting di hadapan kita adalah permasalahan tauhid. Yajibu an ya'rifal ma'bud alladhi ya'buduhu ma'rifatan sahihatan ala usulin sahihah, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui zat yang dia ibadahi sehingga dia bisa beribadah dengan pengetahuan atau di atas pengetahuan yang benar dan lurus. Wa man la ya'rifu ma'budahu kaifa ya'buduhu, maka seorang yang tidak mengetahui zat yang dia ibadahi, bagaimana dia bisa beribadah kepadanya? Al-kalamu fi hadha kathir, lakin al-khulasata ayyuhal ikhwatul kiram, permasalahan dan pembahasan ini sangatlah banyak, namun secara ringkas, wahai saudaraku yang mulia, الخلاصة أنه لا يتصور عقلا أن يعمل الإنسان عملا على الوجه الصحيح دون علم ومعرفة به. Bahwasanya secara akal tidak mungkin seorang insan dia bisa beramal sesuai dengan tata cara yang benar melainkan di atas ilmu dan dia memiliki pemahaman yang benar tentangnya. وإلى هذا أشار الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله. Oleh karena itu Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya. وبعد إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى. Maka setelah itu sesungguhnya ilmu adalah hal yang terbaik yang kau usahakan dan fikih adalah hal yang terbaik bagi seorang hamba untuk memiliki perhatian tentangnya. Hadza alaihi Allahu war rasulu fi jumalin shuruhuha tatulu. Yang Allah dan Rasulnya menganjurkan dan mendorong untuk mempelajarinya secara global dan syarahnya serta penjelasannya sangatlah panjang. Fadunahu la yumkinu ittiba'u amrin wa la bil 'idati intifa'u. Maka setelahnya tidak mungkin seseorang bisa mencocoki sebuah perintah, tidak pula bisa mengambil manfaat dari nasihat. Man lam yakun yafqahu kaifa ya'malu bimujib al-amr alladhi la yu'qalu. Maka seorang yang tidak memahami, tidak memiliki fikih tentang amalan, bagaimana dia bisa beramal dengan sesuai tata cara yang diperintahkan, maka ini sesuatu yang tidak bisa masuk akal. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام وهي مسألة تقديم العلم على العمل قضية إجماعية. Maka permasalahan ini wahai saudaraku yang mulia yaitu didahulukannya ilmu maka ini adalah perkara yang disepakati para ulama. الإجماع على أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. Bahwasanya para ulama sepakat, seorang mukallaf, seorang hamba tidak boleh untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amalan hingga dia mengetahui hukum Allah yang berkaitan tentangnya. Wa min al-adillati ala dhalika qawlullahi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan termasuk dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak memiliki ilmu padanya. Li'anna al-qabul wal-radd مبني على العلم بما يصح وما يبطل. Karena diterima atau tidaknya sebuah amalan dibangun di atas ilmu dari niat dari amalan tersebut mana yang bisa mencahkan amalan atau yang membatalkannya. قال ابن القيم رحمه الله. Berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. Sesungguhnya amalan itu berbeda-beda tingkatannya dari sisi diterima ataukah ditolak sesuai dengan kecocokannya dengan ilmu dan menyelisihinya dari ilmu. فَالْعَمَلُ الْمُوَافِقُ لِلْعِلْمِ هُوَ الْمَقْبُولُ وَالْمُخَالِفُ لَهُ هُوَ الْمَرْدُودُ. Maka amalan yang sesuai dengan ilmu maka itu adalah amalan yang diterima dan amalan yang menyelisihi ilmu itu adalah amalan yang tertolak. فالعلم هو الميزان وهو المحك. Maka ilmu itu adalah sebagai timbangan diterima atau ditolaknya amalan dan itu sebagai batu ujiannya. ويبقى عندنا سؤال في هذا المقام وهو من الأسئلة المهمة. Maka tersisa pertanyaan di pembahasan ini dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. ما هو الطريق إلى العلم؟ Apa jalan metode untuk mencapai ilmu؟ وكيف يكون العبد عالما بما يعمل؟ Dan bagaimana seorang hamba bisa memiliki ilmu tentang apa yang dia amalkan? At-turuqu kathiratun jiddan. Maka metode dan jalannya sangatlah banyak. Wa hiya fi zamanina akthar wa akthar. Dan ini di zaman kita sungguh amatlah sangat banyak. Al-awwalu. Maka yang pertama, qira'a mulazamatu ahli al-ilm. Melazimi para ulama. Wa hudhur majalis al-fiqh. Dan menghadiri majelis-majelis fikih. فإن لم يكن علماء فالذين يلونهم من المشايخ أو طلاب العلم أو الأساتذة في كل مقام وفي كل بلد بحسبه. Maka apabila tidak ada para ulama maka di sana ada para masyayikh, ada tulabul ilm, ada para ustaz di masing-masing negeri sesuai dengan kedudukan dan sesuai dengan tingkatannya. فإن صحبة أهل العلم وحملة العلم الصادقين الصالحين خير ونفع وصلاح. Karena melazimi ahli ilm dan senantiasa menyertainya padanya ada kebaikan dan kesolehan. فمن فرط في حضور مجالس العلم والتفقه والخير فقد ترك الوصول إلى المرتبة الأولى التي هي أهم المراتب. Maka barang siapa yang bermudah-mudahan meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan menghadiri majelisnya para ulama, maka sungguh dia telah meninggalkan untuk bisa mencapai atau memperoleh tingkatan yang pertama ini. وهذا الكلام في من كانت المجالس متيسرة والحاجة له قائمة. Dan ini berkaitan apabila keadaan seseorang dia dimudahkan untuk bisa hadir dan tempatnya memungkinkan baginya untuk menghadirinya. Amma man kana ya'lamu al-ahkam asy-syar'iyyah allati yahtajuha. Adapun apabila seseorang mengetahui hukum-hukum syar'i yang dia membutuhkannya. Fa hadza la yajibu 'alaihi an yahdhura al-majalis walakinahu yakunu qad harama nafsahu khairan 'azima. Maka dia tidak wajib untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, namun dia telah mengharamkan dirinya dari kebaikan yang banyak. Wa man yastati'u minna an yaqula innahu la yahtaju ila at-tafaqquh fi ad-din. Maka siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwasanya dirinya tidak butuh untuk mempelajari agama? Ats-tsani min at-turuq. Yang kedua dari metode mendapatkan ilmu, qira'atul kutubi allati yuthaqu bi mu'allifiha. Membaca kitab-kitab yang terpercaya dari para penulisnya. أو سماع المواد الصوتية للمأمونين علما ومنهجا وسلوكا. Atau mendengarkan rekaman kajian dari orang yang terpercaya dari segi ilmu dan manhajnya. وهذه الوسيلة والطريق الثانية قد انتشرت انتشارا عظيما في أيامنا وزماننا هذا. Dan metode yang kedua ini telah tersebar banyak di waktu ini, di zaman kita ini. فلم يبقى لأحد منا عذر سواء كان رجلا أو امرأة قارئا أم غير قارئ. Maka tidak ada udzur bagi kita, baik laki-laki atau perempuan, baik dia yang bisa membaca ataukah tidak bisa membaca. كل واحد منا يستطيع وهو في بيته أن يجتمع بأبنائه وبناته وزوجته ويفتحون مقطعا صوتيا مترجما فيه العلم والنفع والفقه والخير. Maka seorang dari kita mampu untuk dia berkumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarga di rumahnya, kemudian mendengarkan dan membuka rekaman kajian yang diterjemahkan, kemudian mengambil faedah tentangnya. Wa yastati'u an yaqula lahum uktubu wa farrighu wa lakhisu. Maka dia bisa pula mengatakan kepada keluarganya, catatlah, salinlah dan ambillah faedah. الطريق الثالث السؤال والاستفهام قبل البدء في أي عمل. Pertanyaan yang ketiga yaitu bertanya dan mencari tahu sebelum seseorang melakukan amalan. أو السؤال عند حصول ما يخفى ويشكل على الإنسان في عبادته أو معاملته. Atau dia bertanya tatkala dia mendapati sesuatu yang samar atau sesuatu yang masih iskal berkaitan dengan ibadah atau muamalahnya. وهذه الوسائل كما قلنا تيسرت في زماننا تيسرا كبيرا. Dan sarana-sarana ini di zaman kita ini sebagaimana kami katakan telah dimudahkan bagi kita dengan kemudahan yang banyak. والمهم هو أن يسعى العبد لتعلم ما يجب عليه من فروض الأعيان بكل وسيلة ميسورة وبكل طريق متيسر. Maka yang terpenting bagi seorang hamba hendaknya dia senantiasa berusaha untuk mempelajari ilmu dengan apa yang mudah baginya, dengan sarana-sarana yang dimudahkan untuknya. فالواجب هو الحرص على تعلم المسلم لدينه. Maka yang wajib hendaknya seorang bersemangat untuk mempelajari ilmu agama yang bermanfaat untuk dirinya. ومن لم يجد في مكانه الذي هو فيه وجبت عليه الرحلة إن لم يكن هناك طريق آخر. Dan apabila seseorang tidak mendapati di daerahnya ada seorang yang mengajarinya, maka wajib baginya untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan ke daerah yang lainnya. Wa min abyati matni muqaddimati az-Zubadi fil fiqh asy-Syafi'i. Dan termasuk dari bait dari matan muqaddimah az-Zubadah dalam fiqh Syafi'i, wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la takmulu. Maka setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak sempurna. ثم ذكر أبياتا عديدة في التوحيد والإيمان ثم قال Kemudian beliau menyebutkan bait-bait yang berkaitan dengan iman dan tauhid. Kemudian beliau mengatakan, "Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali." Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, hendaknya bertanya. Apabila dia tidak mendapati tempat bertanya, guru untuk bertanya kepadanya, hendaknya dia melakukan rihlah. As-su'alu tsalith. Pertanyaan yang ketiga, ma hukmul ilm? Apa hukum ilmu? Hal huwa hukmun lahu hukmun wahidun am ahkamun mutaaddidah? Apakah ilmu itu hukumnya hanya satu saja, satu hukum, ataukah dia memiliki hukum yang berbeda-beda? Al-ilmu anwa'un, al-jawabu al-ilmu anwa'un wa adrabun wa maratib. Maka jawabannya, ilmu itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Wa hukmu kulli naw'in wa martabatin mukhtalifun 'an al-martabati wa an-naw' al-akhar. Dan hukum masing-masing dari ilmu tersebut dan tingkatannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. وعلى هذا أيها الإخوة الكرام أصول علم التوحيد ومهماته ومهماته هي أول واجب على العبد أن يعلمه. Maka dari sini perkara yang pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah prinsip-prinsip dasar tauhid dan hal-hal penting yang berkaitan dengannya. وهي فرض عين. Dan ini hukumnya fardu ain. Kama qala Syekh Hafidz Sulam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafidz di dalam kitabnya As-Sulam. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. Wajiban pertama kali atas hamba mengenal Ar-Rahman dengan tauhid. إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. Yang mana hal itu adalah perintah yang paling agung dan itu ada dua macam. Pahamilah wahai orang yang memahami. والكلام في تفصيل العلم ومراتبه طويل ومتشعب لا يتسع له الوقت وقد قرب وقت الإقامة الصلاة. Dan pembahasan tentang ilmu, perinciannya dan pembagiannya tentunya sangatlah panjang dan waktunya sekarang sudah sempit, telah dekat waktu ditegakkannya salat. ويمكن الرجوع إلى ما إذا أردنا معرفة مراتب العلم والعلم الواجب والفرض يمكن أن نرجع إلى رسالة مختصر فرض طلب العلم التي شرحناها في الدورة الأولى التي جئنا فيها إلى هذه البلاد. Dan apabila seseorang ingin memahaminya maka dia bisa merujuk dan memurajaah kembali dari pembahasan dan daurah risalah مختصر في فرض طلب العلم. مختصر في فرض طلب العلم yang telah dibahas pada daurah di kesempatan yang telah lalu Al-Ajurri. Dari karya Al-Imam Al-Ajurri. Faqad fassala fiha Al-Ajurri wa takallamna fi ad-darsayn al-awwalayn 'an hadhihi al-mas'alah. Maka Al-Ajurri rahimahullah telah merinci dalam kitabnya tersebut dan kami telah menjelaskannya dalam dua pelajaran yang pertama pada daurah tersebut. As-su'al ar-rabi'u ka'anna sa'ilan yaqul hal yumkinu li kulli 'abdin an yuhita wa yajma' al-'ilma al-wajiba kullahu bi jami'i masa'ilihi. Permasalahan soal yang keempat, apakah mungkin bagi seorang hamba dia bisa menguasai seluruh ilmu dan mengumpulkan seluruh ilmu tersebut? Al-jawabu, maka jawabannya, awalan, yang pertama, al-'ilmu katsirun wa tawilun jiddan. Maka ilmu itu adalah sangat banyak dan sangat panjang. Walakin al-'ilm al-muhim wal wajib minhu qalilun jiddan binisbati ila jami' al-'ilm. Akan tetapi ilmu yang penting dan ilmu yang wajib sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan seluruh ilmu yang ada. Wa ma'a annahu qalilun fa huwa mutafawitun binisbati li hajati kulli shakhsin ila anwa'in muayyanatin minhu. Bersamaan dengan jumlahnya yang sedikit tersebut, maka itu masih bertingkat-tingkat dan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. فَالتَّاجِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ مَسَائِلِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَشْتَغِلُ بِالتِّجَارَةِ مَثَلًا. Maka seorang pedagang wajib atasnya untuk mempelajari hukum-hukum seputar jual-beli dan hal-hal yang menyertainya yang mana ini tidak wajib atas selainnya yang tidak sibuk dengan perdagangan. وَهَكَذَا الْمُتَزَوِّجُ أَوْ الْعَازِمُ وَالْقَادِمُ عَلَى الزَّوَاجِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمَ أُمُورٍ لَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. Maka demikian pula contohnya seorang yang telah berkeluarga atau seorang yang memiliki tekad untuk menikah, wajib atasnya untuk mengilmui dan mempelajari ilmu beberapa hal yang mana tidak wajib atas orang yang tidak demikian keadaannya. Wa hakadha fi zakati wa fil hajj liman la tajib yajib lam liman lam yahujj aw liman lam liman la lan yahujj aw liman laysa alayhi zakah. Demikian pula dalam permasalahan zakat dan haji, maka tidak wajib pula bagi seorang yang tidak wajib atasnya zakat atau dia tidak berhaji. Tsaniyan wa akhiran, yang kedua dan ini adalah yang terakhir. Mahma ta'allama al-'abdu fa innahu sayajidu amamahu masail 'adidatin sayajidu amamahu masail 'adidatan la ya'lamu hukmaha. Bagaimanapun seorang hamba mempelajari ilmu, maka dia akan mendapati di hadapannya berbagai macam permasalahan yang sangat banyak. Lakinnahu yakunu ma'dzuran idza kana yasluku sabila al-'ilmi wa yajtahidu fi ta'allumi dinihi. Maka dia senantiasa mendapatkan uzur selama dia terus menempuh jalan mempelajari ilmu dan berusaha untuk mendapatkannya dan mempelajari agamanya. بخلاف الذين يعرضون عن تعلم الدين وتفقه في والتفقه في الأحكام التي يحتاجونها. Berbeda halnya dengan orang yang berpaling dari ilmu dan berpaling untuk mempelajari ilmu yang dia butuhkan dan wajib atasnya untuk mempelajarinya. فهؤلاء قد أعرضوا عما يجب عليهم. Maka mereka ini telah berpaling dari sesuatu yang wajib atas mereka. وأوقعوا أنفسهم في الإثم والعياذ بالله. Dan mereka menjatuhkan diri-diri mereka ke dalam dosa wal'iyadzu billah. Lianna man aqdama ala ma yajibu alayhi ta'allumuhu aqdama alayhi bil jahl faqad arrada nafsahu lil ithm. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam keadaan dia jahil dan tidak mau mempelajari ilmunya, maka dia menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa. Wa hadhihi al-qadhiyyah al-muhimmah wa amthaluha min al-qadhaya al-muta'alliqah bil ilmi wa maratibihi wa masailihi. Dan ini adalah permasalahan yang sangat penting dan rinciannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Qad syarahnaha wa fassalnaha 'inda al-kalami 'ala kalam al-'allamah al-ajurri fi kama fi mukhtasari fardhi talab al-'ilm. Telah kami jelaskan di dalam penjelasan kami di dalam daurah risalah mukhtasar fi talab al-'ilm karya al-ajurri yang telah lalu. وقد عالجها الإمام الآجري علاج الطبيب الفاهم المحب. Dan Imam Al-Ajurri rahimahullah telah mengobatinya dan menjelaskan sebagaimana penjelasan seorang dokter yang sangat ahli dan memahami permasalahan ini. Rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmatinya. فمن استطاع أن يرجع إلى هذه الرسالة وأن يقرأها مرة أخرى ليعرف أهمية العلم الواجب wa kaifa nahnu mufarriquna fihi. Maka barang siapa yang memungkinkan baginya untuk memurajaah kembali dan membaca kembali risalah tersebut, maka dia akan mengetahuinya bagaimana kita banyak melalaikan dalam permasalahan ini. Wa la'allana nursiluhu ilaikum fi alwasail hadhihi almawjudah al'an insyaallah. Dan mungkin kita akan mengirimnya kembali ke media-media yang ada sekarang ini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.